Sakit. Dengannya ini malam terakhir, benar-benar terakhir. Harapan tinggi jatuh, menguap tak berbentuk. Bukan pertanda, hanya pikiranku saja. Harapan itu semu, sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri sakit hatiku, sakit melihatmu dengannya. Tinggal melupakanmu saja, janji diri sendiri. Terakhir malam ini. Sampai akhirnya aku lewati malam.